telah kita lewati. Peristiwa kisah cinta telah ku lalui bersama. Detik demi detik yang terus berjalan, menunggu datangnya satu cinta yang abadi. Dan kini tibalah saatnya, waktu di mana dulu kau dilahirkan. Dan semoga semua harapan yang kau miliki dapat terwujud. Selamat ulang tahun ku ucapkan padamu, wanita terindah yang ada di hidupku. Selamat ulang tahun ku ucapkan padamu, wanita terindah yang ada di hatiku. Mungkin hanya lewat lagu ini akan ku persembahkan, kan ku sampaikan pesan cinta dari hati yang terdalam. Dan kini tibalah saatnya, waktu di mana dulu kau dilahirkan. Dan semoga semua harapan yang kau miliki dapat terwujud. Jadilah yang terbaik, jadilah yang terbaik, jadilah yang terbaik, jadilah yang terbaik, jadilah yang terbaik, jadilah yang terbaik, jadilah yang terbaik, terbaik di hatiku. Selamat ulang tahun ku ucapkan padamu, wanita terindah yang ada di hidupku. Selamat ulang tahun ku ucapkan padamu, wanita terindah.